sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, Putri Balikpapan. Terima kasih. Wow.